Kalau sudah mendapatkan cinta yang suci, jangan. Sebaiknya jangan cari masalah. Anissa Rahma Munata, Widi KDI, terima kasih. Jangan cari masalah, mahkota cinta.